Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan insyaallah pelajaran kita dari kitab Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi tafsiri kalamil mannan karya Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita masuk pada penjelasan terakhir dari Syekh rahimahullahu ta'ala dalam mukaddimahnya, dalam pendahuluan beliau rahimahullahu ta'ala untuk kitab tafsir ini. Beliau masih menyebutkan tentang ilmu-ilmu yang terdapat di dalam Al-Quran atau perkara-perkara yang dibahas di dalam Al-Quran. Dan sudah kita baca pada pertemuan-pertemuan yang lalu ilmu-ilmu yang terdapat di dalam Al-Quran. Sekarang kita baca yang terakhir yang dibawakan oleh Syekh di sini tentang ilmu-ilmu yang terdapat di dalam Al-Quran. Qala Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, wa min ulumil Qur'an, dan termasuk daripada ilmu-ilmu yang terdapat dalam Al-Quran, mujadalatul mubtilin, membantah orang-orang ahlul batil, wa daf'u syubahiz zalimin, dan menghalau syubhat-syubhat orang-orang yang zalim, wa iqamatul barahin al-aqliyah al-muwafiqati lil adillatin naqliyah, dan menegakkan hujjah atau dalil-dalil akal yang sesuai dengan dalil-dalil naqli, yang sesuai dengan dalil-dalil nas. Nah, ini di antara ilmu yang disampaikan atau tersebut di dalam Al-Quranul Karim. Padanya disebutkan bantahan-bantahan kepada ahlul batil, baik kepada orang-orang kafir atau orang-orang musyrik, ya. Naam, musuh-musuh Islam, ya. Dan ahlul batil yang lainnya. Disebutkan bantahan-bantahan kepada ahlul batil dan dihalau syubhat-syubhat orang-orang yang zalim. Demikian pula di dalamnya ditegakkan hujjah, dalil-dalil, bukan hanya dalil nas. Kalau Al-Quran sendiri itu sudah dalil nas. Nah, disebutkan dalil-dalil yang bisa mereka pahami secara akal, dalil-dalil akal yang mencocoki dalil-dalil naqli atau nas. Ini diantara yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian kata Syekh, wa hadzal fan min ulumil Quran min khawasil ulama'ir rabbaniyin, dan bidang ilmu ini, ya, membantah, ya, nam taib, menjelaskan dan membongkar kesesatan ahlul batil, ya, menjawab syubhat-syubhat mereka, menegakkan hujjah, ya, secara akal, ya, supaya mereka paham, mengerti, ya. Bidang yang seperti ini min ulumil Quran, termasuk daripada ilmu-ilmu yang di dalam Al-Quran, min khawasil ulama'ir rabbaniyin, yang ini merupakan kekhususan para ulama ar-rabbaniyin. Bidang yang seperti ini dikuasai, ya, oleh ulama-ulama khusus. Ya. Nah, ar-rabbani, ulama ar-rabbani yang khusus. Nah, dan para ulama alaihim rahmatullah, ya, ada mereka yang mutakhassisun dalam hal fikih, ya, sangat mendalami dalam hal fikih. Walaupun dalam hal yang lain mendalami, tapi khusus dalam hal fikih mereka sangat mendalami. Ada yang sangat mendalami dalam bidang-bidang tertentu. Di antaranya adalah dalam bidang ini. Nah, banta ahlul ahwa wal batil. Ini butuh keahlian khusus. Bidang ini kata Syekh, ya, termasuk daripada ilmu Al-Quran, ya, dan termasuk yang dikuasai oleh para ulama Rabbani yang khusus. Nah, wal jahabidzatir rasikhin, dan para ulama yang benar-benar ahli, ya, benar-benar mendalami bidang tersebut. Wal uqala'il mustabsirin, para ulama yang betul-betul berakal, berakal sehat. Al mustabsirin, yang mereka memang ahli dalam berfikir. Wa qad istamala al-Qur'anu min al-adillatil aqliyah wal quwati'il burhaniyah, dan sungguh Al-Qur'an telah mencakup dalil-dalil akal dan juga hujjah-hujjah yang meyakinkan, ya. Hujjah-hujjah yang qati'ah, yang bisa memuaskan orang yang menginginkan dalil, ya. Malau jumi'a ma'inda jami'il mutakallimin min haq, yang apabila dikumpulkan ilmu yang dimiliki oleh semua ahli kalam, yang apabila dikumpulkan kebenaran yang dimiliki oleh seluruh ahli kalam, jami'ul mutakallimin, ya, lakana binisbati ilaihi, maka sungguh bila dibandingkan kebenaran yang ada pada ahlul kalam, orang-orang ahlul kalam, ahlul filsafat dan yang seterusnya, na'am, bila dibandingkan dengan kebenaran yang didapat, yang terdapat dalam Al-Qur'anul Karim, penjelasan yang terdapat dalam Al-Qur'anul Karim, ya, kanuqrati usur binisbati lima ilbar, itu seperti perbandingan sarang burung, ya, sarang burung kecil, ya. Nah, sarang burung dibandingkan dengan air lautan yang begitu luas, ya, begitu kecilnya ini. Nah, kalau ada orang mengatakan, oh, ini ahlul kalam, ini juga ada benarnya, misalkan, ya, bisa untuk menegakkan al-haq misalkan. Kalaupun ada haknya, dibandingkan dengan al-haq yang terdapat dalam Al-Quranul Karim, kebenaran yang terdapat dalam Al-Quranul Karim, itu seperti nukratu usur binisba lima'il bahar, seperti sarang burung yang dibandingkan dengan air lautan yang begitu luas. Maka seorang yang berakal sehat, ya, enggak butuh lagi kepada filsafat, kalam, ilmu kalam, enggak butuh. Cukup apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Yang datang dalam Al-Quran dan juga yang datang dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, penjelasannya itu sudah mencukupi. Al-Quran pun di dalamnya dijelaskan dalil-dalil akal. Yang bisa difahami oleh orang-orang ahlul batil sekalipun. Demikian pula dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Sehingga enggak butuh lagi kepada al-mutakallimun, ahlul kalam, orang-orang ahlul kalam atau ahlul filsafat dan yang lainnya. Habis waktu, ya. Sia-sia waktunya. Masih banyak ayat-ayat Allah yang belum kita baca, yang belum kita pahami, ya. Doi, kenapa harus belajar filsafat, ilmu kalam, menghabiskan waktu, umur kita pendek, maka cukup apa yang ada dalam Al-Quran dan apa yang ada dalam hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang apa yang ada dalam Al-Quran. Tapi teringat satu masalah ya, dari syubhat ahlul batil ya, yang mungkin beberapa hari kemarin banyak diupload di WhatsApp dan yang lainnya ya, yang dia mengatakan bahwasannya apa mustahil kalau kita dan mencukupkan dengan Al-Quran ya. Nah, dai mustahil kalau kita bisa sholat yang benar kalau hanya berlandaskan dengan Al-Quran dan hadis ya. Nah, atau ucapan yang semakna dengan inilah ya, yang mungkin antum tahu ucapannya ya. Nah, ya, ada yang tahu? Mustahil katanya. Baik, kemudian dia membawakan contoh. Dalam Al-Qur'an itu cuma aqimus shalah, kerjakanlah salat ya. Nah, enggak ada penjelasannya. Nah, sehingga diperlukan apa? Kayak akal gitu ya. Nah. Allahumma musta'an. Baik. Al-Muhim yang menjadi syahid dia mengatakan mustahil. Baik. Padahal yang mengatakan seperti ini gelarnya bukan sekedar doktor loh, ya, profesor. Baik. Nah. Kejahilan atau kalau bukan kejahilan memang sengaja yu'ani menentang, mau menentang ahlul Islam, mau menentang ahlus sunnah, ya. Mau menentang salafiyun ya, yang mereka tuduh sebagai wahabi ya. Nah, kita ini tuduh sebagai wahabi oleh mereka. Baik. Menentang kebenaran mungkin sengaja ya, karena gelarnya doktor profesor ya. Kalau jahil sangat kecil kemungkinannya gelarnya doktor profesor. Allahul musta'an. Bagaimana antum menjawab kalau ada syubhat seperti ini? Hah? Nah, para ulama alaihim rahmatullah, baik mereka punya ihtimam ya, terhadap pembantahan terhadap syubhat-syubhat ahlul batil ya. Nah, dan di dalam Al-Qur'an terdapat bentuk yang seperti ini, daf'u syubhatiz zalimin. Menghalau syubhat orang-orang yang zalim, ahli syubhat ya. Ahli syubhat ya. Nah, padahal sungguh ya. Nah, telah mencukupi apabila kita berpegang teguh dengan naam Al-Qur'an dan hadis ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dua perkara yang bila kalian berpegang teguh dengan kedua perkara tersebut ya, sepeninggalku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, maka kalian tidak akan tersesat. Apa itu dua perkara tersebut? Ya, kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah mencukupi. Terus bagaimana untuk membantah bahwasannya dalam Al-Qur'an enggak ada penjelasan nah salat maghrib 3 rakaat misalnya. Ya. Sahih, memang enggak ada penjelasan secara naam ta'yin atau rinci seperti ini, tapi di sana ada penjelasan yang mujmal, ada penjelasan yang umum. Apa itu? Wa ma atakumur rusul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ambil, apa yang dilarang oleh Rasul jauhi. Dan termasuk penjelasan salat maghrib 3 rakaat, penjelasan dari mana? Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Baik, penjelasan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dijelaskan tata cara salat secara rinci. Nah. Baik, ini menunjukkan kita harus kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memahami Al-Qur'anul Karim. Dalam merinci makna-makna yang terdapat dalam Al-Qur'anul Karim, ya, seperti tentang salat. Ya, di dalam Al-Qur'an secara umum disebutkan aqimus shalah. Dirikanlah sholat ya. Nah, Dari mana kita mengetahui maghrib 3 rakaat dan seterusnya? Dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Bila kalian mengaku cinta kepada Allah, nah. Taib, fattabi'uni, ikutilah aku. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Ini juga merupakan dalil harus ittiba', harus mengikuti apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga telah mencukupi apa yang ada dalam Al-Qur'an dan apa yang ada dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sampai di mana tadi? Kata Syekh rahimahullahu taala, kalau seandainya kebenaran yang ada di sisi semua ahlul kalam dikumpulkan, kebenaran yang ada di sisi ahlul kalam semuanya dikumpulkan, bila dibandingkan dengan apa yang terdapat dalam Al-Quranul Karim, maka itu seperti sarang burung naham yang dibandingkan dengan air laut yang begitu luas. Zalika bi anna al-Qur'ana huwal haq, yang demikian karena Al-Qur'an itu adalah al-haq. Wa qad istamala 'ala al-haqqi was-sidqi wal-'adli wal-mizanil 'adil wal-qisti was-salahi wal-falah. Dan sungguh Al-Qur'an telah mencakup al-haq, kebenaran, kejujuran, keadilan, ya, timbangan yang adil dan betul-betul na'am adil. Wassalahi wal falah, dan juga mencakup as-salah, kebaikan, dan juga kebahagiaan, keberuntungan. Fa in dzakara tauhid wa syirka wa amara bil awwali wa nahaa 'an tsani aqama minal barahinil qati'ati 'ala sihhati tauhid wa husnihi wa tu'inuhu tariqan lin najah. Dan apabila Al-Quran menyebutkan tentang tauhid dan kesyirikan, dan memerintahkan yang pertama yaitu tauhid dan melarang yang kedua yaitu kesyirikan, ya, maka Al-Quran telah menegakkan hujah-hujah, dalil-dalil yang qat'i, ya, dalil-dalil yang memuaskan, ya, yang meyakinkan, ya, terhadap bagusnya atau benarnya tauhid dan benarnya baiknya tauhid, wa tu'inuhu tariqan lil jannah, tariqan lin najah, dan bisa menolongnya na'am untuk menuju kepada najah, ya. Tariqan lin najah. Nah, penjelasan tentang tauhid, ya, dan kesyirikan, ya, memerintahkan untuk bertauhid dan melarang dari kesyirikan. Nah, menegakkan hujah-hujah yang memuaskan, ya. Nah, ini semua akan bisa menolong seseorang untuk menempuh jalan menuju najah, menuju kepada kebahagiaan, keselamatan, keberuntungan. Wa qabuhu syirku wa butlanuhu wa kaunuhu wa tariqu lil halak. Maya ja'alu dzalika lil basirati kasyamsi fi nahri dhahirah. Dan penjelasan tentang jeleknya kesyirikan, ya, dan batilnya kesyirikan. Nah, dan penjelasan tentang keberadaan kesyirikan itu adalah jalan menuju kebinasaan, ya. Ini semua menjadikan dalil atau hujah itu, ya, seperti kasyamsi fi nahri dhahirah, seperti matahari di siang bolong. Artinya dalilnya begitu jelas, ya, terang benderang seperti matahari di siang bolong di tengah hari, ya. Dalil yang begitu jelas, yang begitu terang. yang tidak samar lagi. Wa in amara bil awamiri syar'iyyah, dan apabila terdapat di dalamnya perintah-perintah syar'i, wa hassa 'alal adabi wa makarimil akhlak, dan menganjurkan untuk na'am memperhatikan adab dan akhlak-akhlak yang mulia, ra'aitahu yunabbihul uqul an-nayyirah 'ala mastamalat 'alaihi minal masalihid daruriyah, maka engkau akan melihat bahwasanya Al-Qur'an ini memberikan peringatan kepada akal-akal yang cemerlang, na'am, terhadap kemaslahatan-kemaslahatan yang sangat diperlukan, nah, yang tercakup di dalam Al-Qur'anul Karim. Allati yahtajunaha, yang mereka butuhkan, fi ma'ashihim wa ma'adihim, di dunia mereka dan di akhirat mereka, ya. Disebutkan di dalam Al-Qur'an perintah-perintah, ya. Kemudian anjuran untuk beradab dengan adab-adab yang mulia dan akhlak-akhlak yang terpuji, ya. Nah, dan masalah daruriyah, ya. Dan seterusnya yang sangat dibutuhkan oleh seorang hamba dalam dunianya dan akhiratnya nanti. Ma yudzimu bi annahu la ahsana minha, yang ini memastikan bahwasanya tidak ada yang lebih naham taib baik, ya, daripada syariat ini. Nah, wa anna hikmatahu taqtadil amra biha ashadd iqtida, dan bahwasanya hikmah, ya, hikmahnya itu mengharuskan naham untuk melakukan perkara yang demikian tersebut di atas. Yaqtadil amra biha, ya, mengharuskan perintah untuk berakhlak yang mulia, beradab dengan adab yang baik, ya. Nah, ashadd iqtida, ya, dengan sebenar-benar keharusan. Wa innaha 'anil maharim wal qaba'ihi wal khaba'ih, dan apabila dia melarang dari keharuman-keharuman dan kejelekan-kejelekan dan keburukan-keburukan, akhbaro bima fi dhimniha minal fasadi wad darar, maka dia akan mengkhabarkan naam kerusakan dan bahaya yang terkandung di dalamnya, terkandung di dalam naam keharuman-keharuman tersebut. Jadi kalau dijelaskan tentang perintah-perintah, ya, atau motivasi anjuran untuk beradab dan berakhlak yang mulia, ya, maka naam akan dijelaskan taib kemaslahatan-kemaslahatan, ya, atau engkau akan melihat kemaslahatan dari diperintahkannya perintah tersebut. Misalkan diperintahkan suatu perintah dalam Al-Qur'an, maka aku akan melihat betapa besar maslahat daripada perintah tersebut, ya. Nah, bila dianjurkan di dalamnya akhlak dan adab yang mulia, maka engkau akan melihat betapa besar kemaslahatan naham dari akhlak dan adab yang terpuji tersebut, yang sangat dibutuhkan oleh seorang hamba di dunia dan di akhiratnya. Dan ketika dilarang suatu larangan, ya, atau dilarang suatu kejelekan atau keburukan, nah, maka dikhabarkan, dijelaskan kerusakan dan bahaya dari keharuman-keharuman yang dilarang di dalam Al-Qur'anul Karim. Tidaklah sesuatu itu dilarang melainkan di dalamnya ada dorornya, ada kerusakannya. Di dalam Al-Qur'anul Karim disebutkan larangan sariqah, larangan mencuri, larangan naham berzina, larangan minum-minuman khamer, ya, dan seterusnya. Nah, yang demikian karena di dalamnya terdapat mudarat, bahaya, fasad, kerusakan, dan seterusnya. Wasyaril hasil bitanawuliha. Demikian pula akan dikhabarkan naham padanya kejelekan, ya, atau keburukan yang ada apabila melakukan keharuman-keharuman tersebut. Wa anna ni'matallahi 'alaihim, ditahrimnya. Maka ketika jelas tadi ya, perkara-perkara yang haram tadi, yang dilarang tadi itu ada mudaratnya, ada kerusakannya, bahayanya bagi seorang hamba, maka wa anna ni'matullahi alaihim, maka termasuk daripada nikmat Allah kepada hambanya adalah bitahrimihnya, dengan mengharamkan perkara-perkara yang haram tadi, yang padanya terdapat mudarat, bahaya dan seterusnya. Wa anna ni'matullahi alaihim bitahrimiha alaihim, termasuk nikmat Allah kepada mereka adalah dengan mengharamkan keharuman-keharuman di atas terhadap mereka, ya, para hamba. Wa tanzihihim anha, dan mensucikan mereka manusia dari kejelekan-kejelekan tersebut, keharuman-keharuman tersebut. Wa takrimihim wa ta'liyati aqdarihim anit talabbusi biha, dan memuliakan mereka dan meninggikan kedudukan mereka, na'am, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, anit talabbusi biha, dari na'am melakukan perkara-perkara yang haram tersebut. Fauqa kulli ni'mah, nikmat diharamkannya keharuman-keharuman, ya. Kemudian na'am disucikannya mereka dari keharuman-keharuman tersebut, ya. Ini merupakan fauqa kulli ni'mah, nikmat di atas segala kenikmatan, ya. Jadi perintah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala ini merupakan nikmat. Ya. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam perintah tersebut terdapat maslahat-maslahat yang banyak. Ya. Yang sangat dibutuhkan oleh seorang hamba. Demikian pula ketika Allah melarang, ya, dengan larangan-larangan, Allah mengharamkan keharuman-keharuman, ini merupakan nikmat. Ya. Bahkan kata Syekh, ini merupakan nikmat fauqa kulli ni'mah, nikmat di atas segala kenikmatan. Ya. Dengan diharamkannya zina dan diharamkan yang lain-lainnya dari perkara-perkara yang haram, ini merupakan kenikmatan, ya. Kenikmatan di atas kenikmatan. Gak bisa kita bayangkan kalau hal-hal tersebut dihalalkan, ya. Nah, zina dihalalkan misalkan, atau khamr dihalalkan, iyadzan billahi min dzalik, atau kesyirikan atau yang semisalnya dihalalkan, iyadzan billahi min dzalik. Nah, yang ada adalah kerusakan dan kerusakan, nah, di atas muka bumi ini. Nah, maka diharamkannya perkara-perkara yang haram tersebut, ini merupakan nikmat fauqa kulli ni'mah, nikmat di atas segala kenikmatan. Nah, jadi jangan beranggapan, aduh, susahnya jadi orang Islam itu. Ini enggak boleh, begitu enggak boleh, mau senang-senang enggak boleh, mau begini enggak boleh. Jangan. Justru dengan diharamkannya perkara-perkara yang diharamkan tersebut, begitu enggak boleh, begini enggak boleh, demikian enggak boleh, ya. Nah, ini adalah merupakan nikmat, ya. Kalau dilakukan, ya, perkara-perkara yang enggak boleh tadi dilakukan akan memberikan mudarat, ya, bahaya, ya. Muncul bahaya yang mengancam bagi seorang hamba. Sehingga dengan diharamkannya perkara-perkara yang haram, ini nikmah fauqa kulli ni'mah, nikmat di atas segala kenikmatan. Fal ma'murat mustamilatun ala shalah, perintah-perintah, ya, yang terdapat dalam Al-Qur'anul Karim atau terdapat dalam syariat ini mencakup na'am shalah, mencakup kemaslahatan, kebaikan. Semua perintah yang datang dari Allah dan Rasulnya, na'am, itu mencakup shalah, kebaikan. Wal muharramat mustamilatun alal mafasid, dan keharaman-keharaman itu mencakup kerusakan-kerusakan. Itu mencakup bahaya-bahaya. Wa in syara'a fil hijaji lil mubtilin wa tazyifi syubahi al musyabbihin wa butlani madhahib adh-dhalin fa kul ma syi'ta min ihkaki haqqin wa damghi batilin wa irsyadid dhalin wa iqamatil hujjati 'alal mu'anid wa bayani anna ba'a wa bayanin annal batila la yakumu li aqli syai' minal haqq bal huwa 'ala ismihi batilun la haqiqata lahu in hiya illa asma'un samuna biha al batil idza juridat tabayyanat haba'an mansura. Nah, kalimat yang terus bersambung. Wa in syara'a fil hijaji lil mutilin, dan apabila Naam. Al-Qur'anul Karim memulai menegakkan hujah, ya, menyampaikan hujah kepada ahlul batil, ya, membantah ahlul batil, ya, naam, dan membongkar syubhat-syubhat orang-orang yang naam ahlu syubhat, wabutlani mazahibul dhalin, dan ketika membantah kebatilan mazhab-mazhab orang-orang yang sesat. Fakul maksyita, maka ucapkan apa yang kamu kehendaki. Maka ucapkan apa yang kamu kehendaki. Min ihqaqi haqqin, dari ucapan yang bisa mengokohkan kebenaran. Wa nabghi batilin, dan mengalahkan kebatilan. Wa irsyadid dhalin, dan naam bimbingan kepada orang yang sesat. Wa iqamatil hujjati alal mu'anid, dan menegakkan hujah kepada orang-orang yang menentang. Wa bayani annal batila la yakumu li aqalli syai'in minal haqq, dan penjelasan bahwasanya kebatilan itu, ya, naam, sama sekali taib tidak akan bisa mengalahkan al-haq. Kebatilan sama sekali tidak akan bisa mengungguli, mengalahkan naam sedikit pun dari al-haq. Bal huwa ala ismihi batil, la haqiqata lahu, bahkan kebatilan itu sesuai dengan namanya. Namanya saja batil, dari kata batola. Batil, la haqiqata lahu, tidak ada hakikatnya. In hiya illa asma'un yusammuna bihal batil, hanya saja kebatilan itu adalah sekedar nama-nama yang mereka namakan sebagai kebatilan. Idza juridat, yang apabila kebatilan tersebut juridat, dibongkar, dikupas, ya, tabayyanat haba'a mansur, maka akan jelas terang bahwasanya kebatilan itu haba'a mansur, adalah seperti debu yang berterbangan. Wa ra'aitahu yasukul barahin al-aqliyah, dan engkau melihat Al-Qur'an itu membawakan dalil-dalil akal, dalil-dalil yang naam taib secara akal. Bi audhi ibaratin wa aujaziha wa aslamiha min al-i'tiradi wa naqsi wal khafa. Al-Qur'an membawakan dalil-dalil akal dengan kalimat yang sangat jelas, wa audhi ibarah, dengan konteks kata atau konteks kalimat atau kalimat yang sangat jelas. Wa aujaziha, dan ringkas, jelas, ringkas, padat. Wa aslamiha minal i'tirad, dan lebih selamat dari kritikan. Wa naqs, dari kekurangan. Wal khafa, dan juga dari kesamaran. Engkau akan melihat Al-Qur'an membawakan dalil-dalil akal dengan penjelasan atau kalimat yang paling jelas, yang paling ringkas, dan paling selamat dari kritikan dan kekurangan dan kesamaran. Fa yajma'u bainad dalilil aqli wan naqli fi kalimatin wahidah, maka Al-Qur'an akan menggabungkan antara dalil akal dengan dalil naql fi kalimatin, dalam satu kalimat, dalam satu konteks kalimat. Nah, ijazan ghairu mukhallin bil matlub, satu kalimat yang ringkas, ya, yang tidak mengurangi naam makna kalimat, ya, tidak mengurangi penjelasan dari kalimat tersebut, ya, walaupun ringkas. Watarotan yufasilu dzalik, dan kadang-kadang, ya, Al-Qur'an merinci dalil akli ataupun dalil nakli, ya, kadang-kadang ringkas, kadang-kadang merinci. Wa yasrudu minal barahin ma yakfi ba'dahu bil bayan, dan membawakan hujah-hujah atau dalil-dalil ma yakfi ba'dahu bil bayan. Nah, taib, dengan dalil-dalil yang cukup, ya, dalam penjelasannya. Cukup. Nah, falillahil hamdu wa syukru, maka segala puji dan syukur hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Al-Quranul Karim ini merupakan nikmat yang sangat besar. Ya. Nah, nikmat yang sangat agung. Demikian pula mempelajarinya, ya, ini merupakan bentuk kenikmatan yang besar. Nah, kita diberikan kemudahan untuk mempelajari, mengkaji, mengupas. Nah, ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quranul Karim ini merupakan nikmat yang besar. Nah, ini yang terakhir dari ilmu-ilmu yang terdapat dalam Al-Quran yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Bahwasannya di antara ilmu-ilmu yang terdapat dalam Al-Quran adalah na'am, bantahan terhadap ahlul batil, kemudian membongkar syubhat-syubhat orang-orang yang zalim dan menegakkan dalil-dalil akal, ya, kepada mereka, ya, dalil-dalil akal yang mencocoki dalil-dalil nas atau nakal. Nah, ini diantara ilmu-ilmu yang terdapat dalam Al-Quranul Karim. Kemudian kata Syekh dalam paragraf terakhir, fahadhihi muqaddimatun nafi'atun, ini adalah muqaddimah yang bermanfaat, pendahuluan yang bermanfaat, insyaallah, dengan izin Allah. Yang bagi istiqra'uha fi kulli mawaridiha, maka seyogianya meneliti dalam setiap sumbernya. Wa tandil kulli ma yaridu min hadhihi al-matalib ala wajhi tafsil, dan juga mentanbih naham terhadap setiap maksud dan tujuan yang datang naham ala wajhi tafsil, secara rinci. Mentanbih setiap maksud dan tujuannya secara rinci. Faman istamala fi kulli ma yaridu alaihi minal ayat, dan barang siapa yang menggunakan nam taib muqaddimah tadi, ya, memperhatikannya, menggunakannya, nam fi kulli ma yaridu alaihi minal ayat, pada setiap ayat yang datang kepadanya, intafa'a biha naf'an 'aziman, maka dia akan mendapatkan manfaat, ya, dengan manfaat yang sangat besar, dengan menguasai naam perkara-perkara yang penting dalam kaidah-kaidah tafsir, ya, maka seorang akan mendapatkan manfaat yang sangat besar ketika dia membaca ayat-ayat dalam Al-Quran, ketika dia mengerti kaidah-kaidah dalam naam tafsir Al-Quranul Karim. Wadzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadl 'adzim. Yang demikian itu adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki karunia yang besar. Selesai dari mukaddimah atau pendahuluan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala dalam kitabnya Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan. Maka insyaallah dengan selesainya mukaddimah tadi, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita masuk dalam pembahasan inti dari kitab ini, yaitu tafsir Al-Qur'anul Karim, yang insyaallah beliau akan memulai dengan tafsir Suratul Fatihah. Nah, tafsir surat Al-Fatihah. Nah, barakallahu fikum. Naktafi bihadzal miqdar, kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Benarnya dari Allah, kelirunya dari saya pribadi dan dari syaitan karena kekurangan ilmu. Naam, maka saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari kekurangan tersebut. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.